Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk kita bisa membuka Al-Quran yang mulia, membacanya. Ini nikmat, nikmat Bapak-Bapak yang telah kita menjaganya. Jangan sampai tak kalah seseorang sudah diberikan nikmat yang luar biasa ini, dia sudah mengetahui kebenaran Al-Quran kemudian dia lupakan, maka sungguh kerugian Bapak-Bapak, kerugian di dunia maupun nanti di akhirat. Lihatlah kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di surat Thaha Bapak, tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam alaihissalam Bapak-Bapak, yang tadinya di tempat yang penuh kenikmatan, penuh kebahagiaan, selama-lamanya tidak ada kematian, makan apa saja bisa, terus menerus di atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kok kenapa bapak kita yaitu Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari tempat yang penuh dengan kenikmatan menuju negeri yang kita huni ini, negeri dunia Bapak. Kenikmatannya fana, nisbi, semu, tidak bisa kita rasakan terus menerus Bapak. Tubuh kita mungkin pemuda kuat, lihat apakah itu terus menerus ya. Kita kaya misalnya, apakah itu terus menerus? Tidak Bapak. Jadi dunia ini silih berganti. Kadang saat ini kita senang, bisa tersenyum, bisa tertawa, tapi sehari mungkin kita menangis. Saat ini mungkin kita sukses dari dunia, mungkin bisa jadi esok hari Allah uji, bangkrut. Sehingga kita tidak punya apa-apa. Ini dunia, negeri yang penuh begini Bapak. Permasalahannya satu saja Bapak. Kenapa Nabi Adam alaihissalam yang tadinya di tempat yang penuh kenikmatan kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju negeri dunia ini? Satu saja Bapak. Dikarenakan Nabi Adam alaihissalam beliau lupa akan pesan Allah Subhanahu wa taala, lupa akan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak kita renungkan sebuah ayat. Bapak dibuka halaman 320. Saya harapkan di sini kita belajar Al-Qur'an Bapak, dan semuanya bawa Al-Qur'an kita mengaji, dan hendaklah di rumah kita punya. Nah, kalau bisa keluarga kita ada 7 semuanya punya Al-Quran sendiri-sendiri HP kita Bapak. Jangan Al-Qurannya cuma satu saja, HP-nya semuanya pegang. Nah, ini keliru. Semuanya harus punya Al-Quran. Halaman 320 di situ ayat 115. Permasalahannya ini saja, satu saja. Karena Nabi Adam alaihissalam beliau lupa akan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ayatnya Bapak, kita baca 115. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له وزنا. Tadi dibaca yang kelas artinya. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Ini saja Bapak. Dan sungguh telah kami memberi pesan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian fanasia di sini Bapak. Nasia. Dia lupa Bapak. Lupa pesan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam menjadi lemah. Lemah. Kemudian mudah digoda oleh Iblis laknatullah alaih. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala? Anda Pak Yadi, apa pesan Allah kepada Nabi Adam? Ayo Pak Yadi. Supaya tidak mendekat pohon. Mendekat tidak boleh. Tapi Nabi Adam bukan mendekat Bapak. Mendekat kemudian apa Bapak di sini? Makan. Perhatikan ayat ini Bapak. Pesannya di surat Al-Baqarah. Wa kulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha haythu syi'tum ragadan wa dakhul baba sujjadan. Sama lagi Bapak. Wa kunna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula min haythu syi'tuma wa la taqrabā hādhihi asy-syajarata fatakūna minadh-dhālimīn. Ini pesannya. Wahai Adam, kami katakan kepada kamu dan kepada istrimu, tinggallah kamu di surga. Makan apa terserah, makan apa kamu. Akan tapi di sini Bapak, wala taqrabu hadhihi asy-syajarah. Jangan dekati pohon ini. Jangan dekati ini saja. Kalau kamu dekati, kamu akan menjadi orang-orang yang zalim, rugi. Ini pesannya Bapak. Ini pelajaran bagi kita Bapak. Pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidak lain tidak bukan apa yang ada di hadapan kita ini Bapak. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dia lupa akan Al-Qur'an Bapak. Lupa akan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan dunia saja Bapak. Semasa dia masih hidup saja itu sudah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Adam AS, beliau masih hidup. Ketika beliau lupa akan pesan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ balasannya. Maka begini Bapak, bagaimana supaya kita tidak lupa dengan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya di sini Bapak, saya nasihatkan kepada Bapak sekalian, jangan malas-malas untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Kalau kita ingin tidak lupa pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, bersemangatlah mendatangi majelis-majelis ilmu. Di situ majelis-majelis dibacakan Al-Qur'an, dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datangilah. Itu membuat kita sadar begitu. Tidak lupa. Tapi ketika kita ya malas mengaji, malas membaca Al-Qur'an, ya, malas mentadaburi Al-Qur'an, ya, maka ini tadi bapak, ya, kerugian-kerugian akan kita dapatkan. Jadi ini al-insan, kenapa manusia itu dinamakan al-insan bapak? Di sini panas ya, di sini ya, lupa sifatnya, ya, lupa. Sehingga tak kalah kita ghaflah, lupa. Nah, di situ bapak ada musuh kita yang kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita, yaitu syaitan akan membisiki kita. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau lupa, langsung iblis ya, membisiki Nabi Adam alaihissalam, dan berhasil. Ini bapak ya, jadi marilah kita sama-sama semangat ya, menjaga pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita malas. Ini akan berakibat fatal, Pak. Berakibat fatal di dalam kehidupan dunia kita. Kalau kita di dunia ini, Bapak-bapak, kalau kita tidak mengikuti Al-Qur'an, keyakinan-keyakinan kita, tindakan-tindakan kita itu tidak mengikuti Al-Qur'an, Bapak. Ada dua saja. Berarti yang kalau kita tidak ikuti Al-Qur'an, berarti ngikutin siapa, Pak? Syaitan. Sudah itu saja, Bapak. Selesai. Kalau kita hidup ini enggak ngikutin Al-Qur'an, ngikutin cahayanya Allah Subhanahu wa taala, sudah yang satu adalah ini. Kita ngikutin syaitan itu berarti. Dan jangan dianggap sebagaimana orang bahwasanya membaca Al-Qur'an itu suatu kerugian yang akan membuat orang susah. Tidak sama sekali, Bapak. Tidak sama sekali, Al-Qur'an tidak akan menyusahkan orang. Bahkan akan membuat seseorang itu semakin tinggi derajatnya, semakin hidupnya penuh berkah, barokah, bahagia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bagaimana Al-Qur'an bapak adalah ilmu terdepan. Baik ilmu dunia, tidak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an. Ilmu kedokteran, kemarin kita sampaikan bagaimana dahsyatnya surat Al-Fatihah di dalam menyembuhkan penyakit badan. Ya. Masih ingat hadis sahabat siapa, rawahu siapa? Indah Mas Toto. Sudah rawahu. Tidak muslim, tidak muslim saja. Tapi siapa bapak? Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Al-Fatihah mengobati penyakit badan. Saya buka satu ayat lagi bapak. Saya buka satu, nanti kita talkin insya Allah, karena kemarin kita sudah teori. Coba bapak dibuka halaman 277. Ya, 277. Di situ ayat kalau enggak salah 79. 79 atau 89, agak lupa saya. 89. Wa yauma nab'atsu fi kulli, berapa Pak Arianto? 89. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Tah, lihatlah ayat ini baik-baik. Jadi tah, ilmu dunia kalau dia tidak ada Al-Qur'an Bapak, itu ilmu yang gelap. Ya. Ilmu yang apa saja itu? Al-Qur'an adalah penjelas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu di muka bumi ini, ilmu-ilmu apa saja itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Ya. Berarti kan di sini ada apa? Ayat 89 surat An-Nahl. Saya baca ayatnya. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim. Salah saya, tadi saya baca idhar itu, Bapak tidak ikut. Ya. Syahidan, saya kita baca. Wa yawma nabatu fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim. Tidak, وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ كَسَمَا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. Kemudian ini Bapak penutup ayat ini, perhatikan. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Saya tidak mengulang ayatnya, nanti bapak bisa direnungkan di rumah. Saya akan renungkan penutup ayat ini. Wanazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai. Baca sebentar artinya, sempurnakan. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Qur'an kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Teh Bapak, di sini banyak keutamaan Al-Qur'an. Pertama Bapak, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai. Pertama, Al-Qur'an adalah penjelas segala sesuatu. Apapun sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, komplit, tidak ada yang kurang. Baik itu ilmu kedokteran, baik itu ilmu ekonomi, baik itu ilmu negara, baik itu masalah pendidikan, anak, keluarga, masyarakat, sudah Bapak, semua Al-Qur'an di situ. Tidak ada yang kurang. Dalilnya ini penjelas segala sesuatu. Kemudian Bapak, wahuda dan petunjuk, warahmah, rahmat di sini Al-Qur'an rahmat. Ya. Kalau Bapak ingin mencari kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an di situ. Bapak akan dapatkan. Kalau tidak mau baca, dengarkan Al-Qur'an. Ya. Sudah Bapak kena dampak di situ. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan baca. Orang tidak baca Al-Qur'an tapi cuma mendengarkan saja, itu dia kena dampaknya. Habis Al-Qur'an dibacakan, maka diam dan dengarkan. Diam, jangan ngomong, jangan ramai. Diam, dengarkan. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ini luar biasa Al-Qur'an. Apalagi kita mau membacanya. Mendengarkan saja kita sudah mendapatkan cipratan kebaikan. Terus bagaimana kalau kita masuk membaca di sini? Bagaimana apa yang kita temu pada malam hari ini? Wa rahmah wa busra di sini. Busra, kabar gembira. Bukan membuat kita susah, Bapak. La. Bukan membuat hidup kita susah, sengsara, enggak. Justru sebaliknya, Bapak. Kalau kita dalam kehidupan dunia tidak mengikuti Al-Qur'an, itu kita yang akan susah, sengsara di dunia dan di akhirat. Di sini Al-Qur'an busyra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini, pernah dulu saya ceritakan pada Bapak sekalian. Ya. Al-Qur'an penjelas segala sesuatu. Kemudian dikatakan kepada seorang ulama besar Bapak, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada salah satu pendengarnya di situ ketika ceramah, ketika pengajian, mungkin salah satu jamaah bertanya kepada beliau. Wa Syekh, di surat An-Nahl ayat 89 di sini bahwasanya Al-Qur'an penjelas segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Sekarang saya tanya sama Syekh. Kaifa, bagaimana ya, cara membuat roti. Apakah Al-Quran di situ juga menjelaskan cara membuat roti? Apakah ada ayat dalam Al-Quran cara membuat ayat, cara membuat roti? Sementara di sini katanya Al-Quran penjelas segala sesuatu. Apakah cara membuat roti juga dijelaskan dalam Al-Quran? Kira-kira ada enggak, Bapak? Ada enggak? Masa kita berhenti? Apa ayatnya? Baiklah, barakallahu fiik. Ayatnya ini, Bapak. Cara membuat roti adalah di surat An-Nahl. Fas'alu, saya hanya menjawab satu ayat ini saja. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ayat bahwasanya Al-Qur'an mengajarkan cara membuat roti. Ini ayatnya. Apabila kalian tidak mengetahui tentang suatu perkara, maka bertanyalah kepada yang ahlinya. Kamu tanya cara membuat roti, tidak bisa kamu. Tanyalah kepada orang yang bisa membuat roti. Ini petunjuk dari Al-Quran. Benar gak Bapak di sini? Benar gak Pak Mukhlis? Benar Bapak. Ya. Orang tidak bisa bikin bakso, pentol bakso. Ada yang bisa bikin pentol bakso di sini Pak? Pak Jahuri ya? Saya bertanya kepada Pak Jahuri Bapak, kalau bisa bikin pentol bakso. Ya, ahlinya. Tanya kepada ahlinya di sini. Al-Quran menyelesaikan di sini, menjawab. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sudah paham Bapak di sini? Segala sesuatu sudah komplit dalam Al-Quran. Dan mudah-mudahan Bapak sedikit ini memberi semangat kepada kita untuk terus-menerus kita belajar Al-Quran. Kemudian hari ini kita talqin salat sebentar saja. Tema selama. Ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan surat Al-Mutaffifin. Ya. Sekarang kita masuk surat baru, surat Al-Insyiqaq. Halaman 589. Halaman 589. Jadi masalah Bapak, kita di sini banyak keutamaan, ya, banyak keutamaannya. Kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تواصل سما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سما سما. Insyaallah, ya Bapak kalau sudah bisa mengikuti bisa itu. Perhatikan panjang pendek, tengung, perhatikan Bapak. Idza sama'u syaqqat. Sama-sama. Idza sama'u syaqqat. Ya, salawat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Sama-sama. Bagus, jadi hukat sama-sama. Hukat. Jangan sampai hilang, mas. Jangan dibaca wahukat. Nah, ini keliru, karena menghilangkan sifat ta. Sifat ta adalah dia hamas mengalir nafas. Ya, maka tinggalkan, mas. Tinggalkan. Wahukat sama-sama. Wahukat. Dan jangan berlebihan. Ya. Jangan wahukat. Nah, ini terlalu berlebihan, keliru di situ. Ya, karena ada orang mengatakan ketika ta dia cia begitu, ya, cia, ancum gitu, an cia alaihim. Nah, ini salah Bapak. Tapi sedikit saja. Ya. Kalau cia itu bukan ujung lisan pangkal gigi, tapi ujung lisan dengan tengah gigi atau ujung gigi di situ. Nah, ini salah. Cia. Ta sama-sama Bapak. Dan ketika dia taharokat tidak begitu terdengar hamasnya, sedikit saja. Tapi ketika dia sukun harus jelas. Saya ulang sekali lagi. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Sama-sama. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Bagus. Wa idha al-ardu muddat. muzdat. Sama-sama. Wa ila al-ardu muzdat. Bagus. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Sama-sama. Bagus. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Sama-sama. Ayatnya kapan ya, Pak? Hati-hati. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Sama-sama. Di situ harus panjang, harus famulaki. Sama-sama. Famulaki. Karena panjang yang keliru di sini, bacanya famulaki. Nah, gitu. Ini salah fatal loh, Pak. Dia dikira sama ya 7 di situ. Kalau ya 7 di sini pendek. Salamkan ya 7 Bapak-bapak. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Sama-sama. Di sini harus pendek, Pak. Tidak boleh panjang. Kalau di belakang, diam ini. Salah fatal di situ. Ya. Karena di sini tidak ada matnya. Akan tapi diam ini sini kalau dibaca terus, maka dia dibaca apa di sini? Bapak, panjang atau pendek kalau dibaca terus? Panjang. Ya. Namanya Masilah Sugro. Dibaca dua harokat, Bapak. Ya. Jadi kalau kita baca terus, saya contohkan apa harus panjang. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sama-sama. Begitu Bapak ya. Ada yang bingung enggak? Jelas insyaallah ya. Dan saya lanjutkan saya akhirnya 10 insyaallah. Saya lanjutkan. Wa yaqulu ila ahli masrura. Sama-sama. Wa yaqulu ila ahli masrura. Saya akhirnya 10. Wa man utiya kitabahu wara'a dhahri. Sama-sama. Coba coba sama-sama bismillah sampai 10 ya. Semuanya semangat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya, masalah bagus terus. Alhamdulillah cukup Bapak ya. Alhamdulillah, saya harapkan semua nanti baca tamhid Al-Qur'an, nanti Pak Mukhlis mengarahkan. Dan masa kesendirian membantu aja ya. Banyak yang datang ini tidak cukup waktunya. Dan sama satu pun juga. Dan cukup insyaallah Bapak kita baca tamhid Alhamdulillah. Sebagian sama Tito